Bagaimana agar hati kita senantiasa mengingat Allah dan rindu pengampunannya? Atau perjumpaan dengannya? Nah, ini yang pertama, dia perlu banyak belajar, perlu menuntut ilmu dengan baik. Yang kedua, dia mempelajari dari akidah dan tauhid. Kemudian yang ketiga, dia pelajari dari asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang keempat, dia pelajari dari, dia banyak membaca Al-Quran, yang membaca dari tafsirnya. Kemudian yang kelima, dia banyak berzikir. Kemudian yang keenam, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enam perkara.